Keluas ati sun kaya keluas, krungu sampean balik ni rapi lawas. Yen weruh mangkanan kula beli pengen, krungu sampean balik ni rapi pengen. Sun kaya keluar ada era Sakira ngasih thank you. sampean baleni rapi bengi. Layang-layang murakini pekarangan, ati sun melayang keduhung kenang sampean. Kelawas ati sun kaya kelawas, krungu sampean baleni rapi lawas. Kelawas ati sun kaya sampean balik neng rapi lawas. Yen weruh mangkanan kula beli pengen, krungu sampean balik neng rapi bengen. Layang-layang murah kini pekarangan, ati sun melayang keduhung kenang sampean. Kelawas ati sun kaya kelawas, krungu sampean balik neng rapi lawas. Bagian kulada tiranda.